很忙啊，遇上你。Goyang bareng ya. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Cantik, cantik, cantik.